Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din 'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Alhamdulillah, kita kemarin telah masuk kitab yang baru, yaitu Kitabul Hajj wa Asrarihi wa Fadailihi wa Adabihi wa Nahwi Dzalika. Kitab Haji, rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan dan etika-etika di dalamnya dan yang semisal dengannya. Kita telah membaca barakallahu fikum beberapa penjelasan mukaddimah dari penyusun kitab, semoga Allah merahmati beliau. Kita masuk pasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun fil adabi al-batinati wal isyarati ila asraril hajji. Pasal terkait dengan etika-etika batin dan isyarat yang menunjukkan rahasia-rahasia manasik haji. I'lam annahu la wusula ilallahi subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infiradi li khidmatihi. Ketahuilah, kata beliau rahimakumullah, bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa mencapai Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengan tajarrud, benar-benar mengosongkan dirinya barakallahu fikum dari segala macam hasrat-hasrat dan syahwat-syahwatnya. Seorang itu akan bisa sampai kepada Allah ketika dia benar-benar mengosongkan dirinya dari ad-duniawi dan menyendirikan dirinya untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Wa qad kana ar-ruhbanu yanfariduna fil jibali talaban lil ansibillah. Dahulu kala, kata beliau, para rahib-rahib itu, ahli ibadah dari kalangan ahli kitab, dulu mereka biasa melakukan penyendirian. Ya, menyendiri ke gunung-gunung untuk mencari rasa nyaman berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ahli ibadah zaman dahulu. Kalau mereka ingin menjalin koneksi dengan Allah, ingin lebih fokus berhubungan dengan Allah, mereka memilih untuk apa? Pergi ke gunung. Di situ mereka bisa fokus, ya, beribadah kepada Allah. Itu dulu. Faju ilal hajju rahbaniyatan lihadhil ummah. maka haji dijadikan sebagai bentuk pengasingan diri untuk ubudiyah di dalam umat ini. Nah, kalau umat-umat terdahulu dari kalangan ahli kitab atau bahkan barakallahu fikum dalam agama-agama yang lain, ya Hindu, Buddha, ketika mereka ingin fokus berhubungan dengan Tuhannya, mereka akan mencari tempat-tempat yang sunyi. Ya. Nah, kalau dalam pemahaman Hindu Buddha namanya pertapaan, bertapa. Barakallahu fikum. Kalau dalam ahli kitab namanya ya rohbaniyah. Barakallahu fikum. Nah, untuk umat Islam, barakallahu fikum, ya, enggak perlu bersembunyi di dalam gua atau bertapa barakallahu fikum di atas gunung. Nah, bentuk pengasingan diri kita untuk bisa fokus ibadah kepada Allah adalah haji. Nah. Wa minal adabil madzkurati ayyakuna khalian fi hajjihi min tijaratin tushghilu qalbahu wa tufarriqu hammahu liyajtami'a ala ta'atillahi ta'ala. Di antara adab etika yang disebutkan, hendaknya dia mengosongkan dirinya ketika haji dari perniagaan yang bisa menyibukkan hatinya, yang bisa mencerai-berai semangatnya, sehingga ketika dia tidak barakallahu fikum membagi niatannya berhaji dengan niatan yang lain, maka ketaatan kepada Allah akan terkumpul pada dirinya. Nah, ya, sebisa mungkin barakallahu fikum. Nah, tayyib. Walaupun bukan berlatih suatu perkara yang terlarang, ya. Nah, ketika kita barakallahu fikum mampu untuk haji, ya haji saja, enggak nyambi barakallahu fikum dengan dagang di sana, lain halnya kalau sudah selesai manasiknya. Ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini ketika manasik sampai berdagang. Sebagian ada yang jual beli rokok. Nah, di sana mahal rokok. Ya, bawa rokok banyak-banyak dari Indonesia. Nah, sana aja. Ya, barakallahu fikum. Jadi dia terpecah barakallahu fikum fokusnya. Nah, kata beliau, kalau bisa, ya, hendaknya dikosongkan dari barakallahu fikum tujuan-tujuan itu ketika dia melakukan manasik hajinya. Wa ayyakuna ash'asa aghbara rassal hay'ah. Dan hendaknya ketika dia berhaji, barakallahu fikum, ya, tayyib, dia tidak terlalu fokus dengan merapikan rambutnya. Nah, jadi rambutnya itu, barakallahu fikum, ya, tayyib, kusut, aghbara, kakinya berlumuran dengan debu. Naam, dan usang penampilannya. Barakallahu fikum. Artinya ketika kita melakukan manasik haji, barakallahu fikum, jangan sampai kita terlena, terbuai, barakallahu fikum, hanya mementingkan penampilan lahiriah. Itu maksudnya, bukan berarti jorok-jorokan, ya. Nah, enggak mandi, enggak gosok gigi, enggak sampo, barakallahu fikum, enggak mengurus rambut. Naam. Tayyib. Bukan seperti itu. Nah, maksudnya jangan hanya fokus dengan penampilan lahiriah, ghairu mustaktsirin fi zina. Ya, tidak terlalu banyak menggunakan perhiasan. Sekarang, zaman sekarang mengerikan. Ya, nah. Orang-orang yang melakukan haji itu barakallahu fikum, banyak sekali yang barakallahu fikum. Tayyib. Terlalaikan, ternodai niatannya, ya. Nah, yang dia fokuskan adalah barakallahu fikum bagaimana mengupdate status IG-nya. Ya, nah, lagi tawaf lah, lagi sa'i, ya, lagi jumrah, barakallahu fikum, na'am, lagi wukuf di Arafah. Nah, tayyib, ya. Pelaksanaan manasik haji sengaja pakai jam Rolex Daytona. Ya. Nah. Kain ihram yang dia gunakan barakallahu fikum harganya 500 juta. Bukan sembarang kain ihram ya. Itu menyerap keringat bisa berpuluh-puluh liter. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dia ketika melakukan manasik haji itu ya memang ingin tampil trendy. Ya. Ingin tampil fashionable. Nah, ya. Ini mau haji apa fashion show? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Orang zaman sekarang makin aneh-aneh. Barakallahu fikum. Jadi diingatkan sama beliau ketika melakukan manasik haji. Nah, jangan malah lebih fokus dengan penampilan fisik dan lahiriah. Jangan terlalu banyak menggunakan perhiasan. Barakallahu fikum. Nah. Tapi malah sebaliknya. Gunakanlah, kenakanlah pakaian sesederhana mungkin. Karena kita sedang berada di tanah suci. Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tidak patut ada sesuatu kita sombongkan di sana. Barakallahu fikum. Wa yambaghi ayyatajannaba rukuba al-mahmali illa man ya udhira atau illa min udhrin. Tidak kata beliau sepantasnya sudah seyogianya dia sebisa mungkin menjauhi mengendarai atau mengenakan atau menggunakan jasa tandu. Ya. Kecuali kalau ada uzur. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya dia bisa berjalan. Dia mampu untuk berjalan. Tapi biar kelihatan lebih keren. Lebih mulia gitu ya. Wah ini orang kaya ini. Mesti orang agung. Ketika tawaf ditandu sama orang. Wah ya. Nah padahal dia kuat berjalan. Barakallahu fikum. Nah, dia mampu untuk barakallahu fikum berjalan. Tapi sengaja menyewa jasa tandu tadi barakallahu fikum, biar apa? Biar dikira orang, "Wah, ini orang mulia ini yang tawaf ini ya kan?" Nah, dia aja tawafnya ditandu. Padahal ya seger-seger saja, enggak ada barakallahu fikum ya. Penampakan renta pada fisiknya enggak. Nah, seger-seger saja barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sangat-sangat tidak pantas kata beliau. Jadi kalau tidak ada uzur kata beliau, tidak menggunakan jasa tandu tadi. Kecuali memang orang-orang yang sudah uzur, sudah tua. Nah, enggak mampu untuk berjalan barakallahu fikum. Maka dia bisa menggunakan jasa tersebut. Kaman la yastamsik ala zamilati fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahilatin wa tahtahu rahlun rafsun. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana seseorang yang tidak bergantung pada zamilah. Zamilah hiyallati yuhmal alaiha minal ibil wa ghairiha. Zamilah hiyallati yuhmal alaiha minal ibil wa ghairiha. Yaitu sesuatu yang dipikul di atasnya dari onta atau yang lainnya. Nah, artinya dia tidak barakallahu fikum, ya, terlalu bergantung pada porter, ya, tukang bawa barang itu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dia bisa membawa barang-barangnya sendiri, itu dia lakukan. Nah, tapi ada orang-orang yang barakallahu fikum yang berduit-berduit itu males. Ya, dia selain enggak mau capek, barakallahu fikum, enggak mau bersusah payah, juga untuk menunjukkan prestise, juga untuk menunjukkan kalau dia orang kaya, orang mulia. Nah, jadi sengaja sewa barakallahu fikum jasa ya porter tukang bawa barangnya itu. Nah, barakallahu fikum. Padahal dia mampu. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah melakukan manasik haji di atas barakallahu fikum rahilah. Nah, dan di bawah beliau ada ya kendaraan yang sudah usang. Nah, wa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yubahi bil haji al malaikata fa yaqulu unzuru ila ibadi atauni syu'san ghubran min kulli fajjin amiqin ushidukum anni qad ghafartu lahum. Nah, al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan dalam hadisnya Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla membanggakan hamba-hambanya yang berhaji di hadapan para malaikat. Nah, jadi orang yang berhaji dengan tulus termasuk orang yang juga terkenal di langit, barakallahu fikum. Nah, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul, Allah berkata, "Unzuru ila ibadi." Coba kalian lihat para malaikat kepada hamba-hambaku itu. Atauni syu'san hubran min kulli fajjin amiqin. Mereka mendatangiku dengan rambut yang kusut masai, kaki yang berlumuran dengan debu dari segala penjuru yang jauh. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Qad ghafartu lahum. Aku bersaksi di hadapan kalian para malaikat, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, jadi orang-orang yang memang melakukan manasik haji murni memenuhi panggilan Allah, barakallahu fikum, tulus ya. Nah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, iya. Karena cukup banyak yang melakukan barakallahu fikum manasik haji untuk sebuah gelar. Ya, nah. Apalagi kalau sudah mau pemilihan kepala daerah atau barakallahu fikum pemilihan lurah. Nah, biasanya yang ada hanya di depan itu lebih peluangnya besar, haji fulan. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu mereka kejar barakallahu fikum. Nah, untuk mendapatkan gelar ha di depan itu barakallahu fikum, biar apa? Nah, biar lebih meyakinkan. Sehingga ketika dia melakukan manasik haji, ya kayak gitu kelakuannya. Ya, pamer, barakallahu fikum. Naam, pakai jam mewah, barakallahu fikum ya, pakai pengawal. Naam, ya. Tayyib. Enggak mau capek sedikit, komplain sana, komplain sini, barakallahu fikum. Naam, ya. Ribut isinya dia ada ketika dia melakukan manasik haji itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, yang seperti itu barakallahu fikum tidak dibanggakan oleh Allah. Yang dibanggakan oleh Allah adalah mereka-mereka yang barakallahu fikum memang tulus melakukan manasik haji tadi sehingga tidak sempat ya ngurusi rambutnya, ngurusi barakallahu fikum kakinya. Nah, mereka hanya fokus melakukan ibadah kepada Allah. Waqad syarrafallahu ta'ala baitahu wa 'azzamahu wa nasaba maqsidan li'ibadihi wa ja'ala ma haulahu haraman lahu tafkhiman li amrihi ta'dhiman li sya'nihi wa ja'ala 'Arafata kal midani 'ala fina'ih. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan rumahnya, mengagungkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rumah Allah tadi sebagai tujuan dari hamba-hambanya. Allah jadikan apa yang ada di sekitar rumah Allah tadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang haram, dalam rangka membesarkan urusannya, mengagungkan kedudukannya. Allah menjadikan Arafah sebagai barakallahu fikum ya midan, lapangan tempat berkumpulnya umat manusia di pelataran Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam anna fi kulli wahidin min af'alil haji tazkiratan lil mutadzakkiri wa ibratan lil mu'tabiri. Ketahuilah, kata beliau, pada setiap amalan-amalan haji, di situ mengandung tazkirah, mengandung peringatan bagi orang-orang yang memang mau mengambil peringatan. Di situ mengandung ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Di sinilah poin yang di situ banyak luput darinya para jamaah haji. Di mana ketika mereka melakukan manasik haji, barakallahu fikum, mereka hanya fokus dengan ya amalan lahiriah. Nah, barakallahu fikum. Fokus dengan bacaan zikirnya, fokus dengan tawafnya, fokus dengan sa'inya, fokus barakallahu fikum secara lahiriah. Tapi sebenarnya pada setiap amalan-amalan manasik haji tadi, di situ ada pesan-pesan tersirat yang ingin barakallahu fikum disampaikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di sini beliau kupas. Nah, barakallahu fikum. Dan ini jarang didapatkan. Kalau di kitab-kitab fikih, bahas masalah fikih secara lahiriahnya saja. Famin zalika, kata Allah. Di antaranya, ayyatadzakkara bitahsilizzadi zadal akhirati minal a'mali wal yahzar an takuna a'maluhu fasidatan minar riya'i was sum'ati fala tashabuhu wala tanfa'uhu. Kata beliau, hendaknya dia mengingat dengan barakallahu fikum mencapai bekal, artinya hendaknya ketika dia mengumpulkan bekal untuk pelaksanaan manasik haji, ya, jadi dia sudah nabung barakallahu fikum, persiapan, ya, mungkin yang haji reguler, ya, barakallahu fikum, 5 tahun lagi mau haji, dia sudah rajin menabung barakallahu fikum, ya. Nah, segala persiapan bekal-bekal itu sudah matang dia siapkan. Nah, ketika Anda mengumpulkan bekal-bekal untuk melakukan ibadah haji, di situ sebenarnya ada pesan yang tersirat. Apa itu? Jangan lupa mengumpulkan bekal di akhirat. Ya, nah. Kalau haji saja Anda harus mempersiapkan bekalnya, yang barakallahu fikum lamanya perjalanan ketika haji, barakallahu fikum, untuk saat ini, ya, nah, paling tidak lebih dari 1 bulan. Nah, kalau zaman dulu sampai 3 bulan, karena naik kapal. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu saja Anda sudah begitu matang persiapannya. Maka seharusnya untuk akhirat, bekal yang Anda persiapkan juga matang. Perhitungan. Karena perjalanan di akhirat, barakallahu fikum, bukan 1 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 tahun. Panjang sekali. Ya, kalau haji saja kamu siapkan bekalnya dengan sangat-sangat matang, maka akhirat juga harusnya demikian. Itu maksudnya. Hendaknya, kata beliau, berhati-hati. Amal-amal hajinya itu menjadi rusak. Gara-gara riya. Sum'ah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga tidak memberikan manfaat dan menjadi teman dia di akhirat kelak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada sebagian barakallahu fikum kaum muslimin yang melakukan manasik haji riaan wasum'atan. Nah, tujuannya cuma pengen dapat gelar biar bisa dibilang Pak Kaji dan Bu Kaji. Ya. Nah, sehingga dia kalau ada orang yang manggil namanya dengan bukan dengan Pak Kaji atau Bu Kaji, dia akan protes. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pak Fulan, sekarang aku wis kaji. Jangan Pak Fulan, kaji Fulan. Ya. Haji Fulan. Dialek Jawa kan ha jadi ka. Ya, nah, makanya kaji. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia marah kalau ada orang yang panggil langsung namanya, ya. Nah, enak saja kamu panggil nama, ya. Haji itu susah, bayarnya mahal. Kamu panggil nama, ya. Nah, hati-hati kamu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin. Hajinya itu riaan wasum'atan. Nah, sebagian sebagaimana yang disebutkan tadi. Cuman untuk sekedar pantes-pantesan, ya, ketika dia masang spanduk fotonya sebagai calon legislatif, nah, kalau ada H depannya itu, tambah cantik lah namanya. Ya. Haji Fulan. Nah, MSC, MPD, MBA, barakallahu fikum, ALM. Nah, sehingga kata beliau itu tidak akan berikan manfaat. Kata'amir ratbi alladhi yafsudu fi awwali manazilis safari fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyiran. Kata beliau gambarannya orang yang riya dan sum'ah dalam hajinya itu seperti barakallahu fikum makanan yang sudah dia persiapkan, makanan yang masih segar ya, masih basah, masih fresh. Nah, ternyata makanan itu rusak, busuk. Barakallahu fikum. Mungkin karena packingnya yang tidak baik atau salah dalam pengemasan, akhirnya makanan itu busuk di awal kali persinggahan dalam safarnya. Padahal itu adalah satu-satunya bekal dia. Nah, baru singgah sekali, ya, ternyata dibuka, waduh, sudah uletan semua. Nah, sehingga pemiliknya, barakallahu fikum, ketika butuh dengan makanan tadi, dia bingung. Padahal di tempat itu tidak ada tempat jual makanan. Ya, baru singgah waktunya mau makan, ternyata sudah uletan semua, sudah busuk semua. Nah, dia bingung cari makan di mana. Ibaratnya seperti itulah orang yang riya dan sum'ah. Barakallahu fikum. Nah, ketika sampai di akhirat, barakallahu fikum, ketika dia butuh dengan iya pahala dari amal soleh tadi, ternyata rusak semuanya. Bingung dia. Fa'idha faraqa watanahu wadakhalal badiyata wasyahada tilkal aqabati falyatadhakkar bidzalika khurujahu minad dunya bil mauti ila miqatil qiyamati wama bainahuma minal ahwal. Berikutnya kata beliau, ketika dia sudah berpisah dengan negaranya, ya, dia sudah barakallahu fikum take off, terbang, ya, na'am, tayyib, dia tinggalkan ya negaranya yang tercinta, barakallahu fikum, tayyib. Kemudian sudah landing, barakallahu fikum, naik bis, kemudian sudah masuk ke badia, barakallahu fikum, na'am, lembah-lembah, ya, tayyib. Maka pada saat itu kata beliau, hendaknya dia mengingat saat dimana dia nanti akan keluar dari dunia ini dengan sebab kematiannya. Menuju miqat, ya, tempat yang disediakan pada hari kiamat kelak. Dan hendaknya dia mengingat juga apa yang ada di antara keduanya berupa kengerian-kengerian yang terjadi di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika dia meninggalkan kampung halamannya, ingatlah dia akan meninggalkan dunia juga seperti dia meninggalkan kampung halamannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa min dzalika, di antara barakallahu fikum, tayyib, pelajaran juga yang bisa diambil darinya. Ayatadzakkara waqta ihramihi wa tajarrudihi an thiyabih. Ketika dia dalam waktu mengenakan ihram, pakaian ihram, nah, ketika dia melucuti pakaian barakallahu fikum selain dari pakaian ihram, ya, jubahnya, baju kaosnya, celananya, barakallahu fikum, na'am. Ketika dia hendak menggunakan kain ihram, ingatlah kata beliau, idza labisal muhrim lubsa kafanihi. Ketika seorang yang hendak mengenakan kain ihram itu, ingatlah kain putih itu juga yang akan membalut tubuhmu ketika kamu mati. Nah, ya. Jadi ketika kamu pakai kain ihram, ingat, ya. Nah, kain ini juga yang akan menjadi kafanmu ketika kamu mati. Nah, kain putih yang akan membalut tubuhmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika orang mengenakan kain ihram itu pikirannya sudah seperti ini, udah nggak ada lagi gaya-gayaan. Udah gak berhasrat lagi, barakallahu fikum, update status. Jepret sana, jepret sini. Ya, nah, yang dia ingat itu, ya, kematian. Nah, barakallahu fikum. Wa annahu sayalqa rabbahu an zayyin mukhalifin li zayyi ahli dunia. Bahwa dia akan berjumpa dengan Rabbnya dengan penampilan yang berbeda dengan penampilan ahli dunia. Wa idza labba falyastahdir bitalbiyatihi ijabatallahi ta'ala idz qala wa adzin finnasi bil hajji wal yarjul qabula wal yakhsha adamal ijabah. Dan kata beliau, ketika dia bertalbiyah, nah, barakallahu fikum, hendaknya dia hadirkan dengan talbiyah tadi, ya, dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan umumkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Nah, ketika kamu membaca doa talbiyah tadi, hadirkan di dalam pikiranmu, kamu sedang menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnasi bil haji. Nah, barakallahu fikum. Dan haraplah, kata beliau, hajimu diterima oleh Allah. Dan takutlah, ya, tidak diterima hajimu. Nah. Wa kadzalika idza wasala ilal haram yanbaghi ayarjual amna minal uqubah. Begitu juga ketika dia sampai di tanah haram, seharusnya dia mengharapkan rasa aman dari hukuman Allah. Wa ayyakhsha alla yakuna min ahlil qurbi. Dan dia khawatir untuk tidak menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ghairu annahu yanbaghi ayyakuna raja'u ghaliban. Li'annal karama amimun. Wa haqqaz zairi mar'iyyun wa zihamal mustajiri la yudayya. Akan tetapi, kata beliau, walaupun di situ dia harus takut, ya, akan tetapi atau hanya saja sepantasnya rasa harapnya itu lebih mendominasi. Nah, kenapa? Karena kedermawanan Allah, kemurahan hati Allah begitu luas. Ya. Nah, walaupun dia merasa, barakallahu fikum, dalam pelaksanaan manasik hajinya banyak kurangnya, banyak salahnya, ya. Kadang enggak bisa menjaga hati, barakallahu fikum. Nah, banyak tantangannya orang melakukan manasik haji, ya. Nah, merasa jengkel, rasa mangkel, capek, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kadang manusia, tetaplah manusia, keluar luapan emosi tadi. Nah, ketika dia merasakan banyak hal-hal yang kurang dalam manasiknya, kata beliau, rasa takut perlu ada, tetapi rasa berharap harus lebih dia besarkan. Kenapa? Karena kemurahan hati Allah begitu luas. Sedangkan haknya orang-orang yang mengunjungi Allah adalah mar'iyun, untuk diayomi. Ya. Nah. Wa zimamul mustajir. Zimam maknanya lah al-haq. Nah. Sebagaimana dalam lisan al-Arab. Haknya orang yang meminta perlindungan tidak akan disia-siakan. Barakallahu fikum. Wa min dzalika idza ra'a baital haram istahdara 'azamatahu fi qalbihi wa syakara Allah ta'ala ala tablighihi rubbatal wafidina ilaih liyastashira 'azamatat tawafi fa innahu salatun. Nah, dan diantaranya juga, kata beliau, ketika dia melihat Baitullah al-Haram, rumah Allah yang begitu agung dan mulia, hadirkan di dalam hatinya keagungan rumah Allah tadi. Dan kata beliau, bersyukurlah kepada Allah karena Allah membuat dirimu mencapai tingkatan utusan-utusan. Ya, maaf. Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia merasa keagungan tawaf di Baitullah. Jadi ketika tawaf itu, hadirkan di dalam hati kita satu perkara yang sangat sakral, satu perkara yang sangat mulia. Nah, karena tawaf itu adalah salat. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan ketika tawaf malah guyonan, barakallahu fikum, ya, ngobrol. Nah, atau bahkan ada yang ngusilin temennya, barakallahu fikum. Nah, atau ngusilin jamaah haji yang lain. Coba lihat orang hitam tuh. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Sembunyi, ya kan? Orangnya bingung nyari. Siapa yang cita kepala aku tadi? Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sebagian ada yang jahil-jahil, nakal-nakal seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kata beliau, ketika Anda tawaf, hadirkan. Ya, itu adalah momen yang begitu sakral, momen yang begitu, barakallahu fikum, suci, momen yang begitu mulia. Seperti kamu sholat, jangan main-main ketika tawaf, barakallahu fikum. Nah, karena tawaf itu adalah sholat. Nah, hanya saja, barakallahu fikum, di situ boleh untuk berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, barakallahu fikum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Tawaf mengitari Ka'bah itu sama seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Hanya saja ketika tawaf kalian masih boleh berbicara. Maka kata Nabi, faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, janganlah dia berbicara melainkan hal-hal yang baik. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Baik, itulah dalam riwayat Tirmidzi, hadis nomor 960. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. Barakallahu fikum, ya. Jadi ketika tawaf itu benar-benar barakallahu fikum harus bisa menjaga hati. Mohon. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, ya, berdesak-desakan di sana apalagi ketika musim haji, kadang ketika umroh saja sudah ramai, apalagi sudah semenjak pandemi, ya, barakallahu fikum. Nah, sudah ditutup 2 tahun lamanya, barakallahu fikum. Meledak itu. Ya, jamaah, barakallahu fikum. Nah, antum tahu sendiri kalau sudah berdesak-desakan itu. Kadang, barakallahu fikum, ya, emosi itu terpancing. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Kadang kita disenggol, barakallahu fikum. Kadang kaki kita diinjek, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga, barakallahu fikum, hati-hati di situ, ya, untuk menjaga lisan, menjaga hati. Kadang-kadang lisannya nyeletuk, barakallahu fikum, ya, mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, atau doa-doa yang tidak baik. Nah, itu diingatkan oleh Nabi. Jangan macam-macam, ya, jangan berbicara yang buruk ketika tawaf, barakallahu fikum. Nah, wa ya'taqid inda istilamil hajari annahu mubayyi'un lillahi ala ta'ati. Dan hendaknya dia yakini ketika dia menyentuh Hajar Aswad, atau ketika dia tidak mampu menyentuh, mencium, atau ketika dia memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Nah, bayangkan saat itu dia sedang berbaiat kepada Allah dalam rangka mentaatinya. Karena disebutkan dalam sebagian nas, Hajarul Aswad yaminullah fil ardi. Nah, ya. Hajar Aswad itu seperti tangan kanan Allah di muka bumi. Nah. Jadi ketika menyentuhnya, barakallahu fikum, bayangkan seolah-olah Anda sedang berbaiat kepada Allah. Wa yudammu ila dzalika azimatahu 'alal wafa'i bil bai'ah. Dan digabungkan dengan amalan tersebut, dia punya komitmen, ya, untuk menunaikan bai'atnya kepada Allah. Nah, artinya dia komitmen, sudah berbai'at, ya Allah, selesai ibadah haji ini aku akan berusaha menjadi hamba-Mu yang taat. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang tadinya biasa merokok, udah enggak merokok lagi. Yang biasanya kadang masih mabuk-mabukan, udah enggak mabuk lagi. Yang biasa kadang main judi, baik offline ataupun online, enggak main judi lagi. Nah, pokoknya benar-benar berubah. Ya, dia komitmen, setelah haji ini, sudah saya tidak lagi menyentuh hal-hal yang seperti itu. Nah, banyak juga yang terjadi seperti itu ya. Kaum muslimin setelah berhaji barakallahu fikum benar-benar berubah. Nah, watak, sifat dan amal ibadahnya. Nah, itu dipertahankan kata beliau. Wal yatadzakkar bita'alluqi bil as atau bi astaril Ka'bah wan sirafi ilal multazam laja'a al-muznib ila sayyidihi wa qurbal muhibbi. Dan hendaknya dia mengingat ketika dia bergantungan di tirai-tirai Ka'bah. Dan ketika dia berpaling dari multazam. Seperti orang yang berdosa meminta perlindungan kepada tuannya. Dan mendekat dengan orang yang dia cintai. Baik, terkait dengan ta'alluq bil astaril Ka'bah, barakallahu fikum. Apakah disyariatkan dalam manasik haji, barakallahu fikum? Itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Baik, sebagian para ulama ada yang mengatakan kebolehannya. Nah, barakallahu fikum. Seperti dalam kitab Al-Mughni, barakallahu fikum Ibnu Qudamah. Tayyib. Dan beberapa fikih-fikih mazhab. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tetapi pendapat yang rajih bahwa at-ta'alluq bi astaril Ka'bah barakallahu fikum tayyib laisa masyru'an. Tidaklah disyariatkan. Nah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, amma ta'alluq bi astaril Ka'bah wa kadzalika huwa tsani laisa masyru'an. Kata Syekh, adapun bergelantungan di tirai Ka'bah atau kiswah ya, barakallahu fikum, na'am, yang saat ini dikenal kiswah, dan ini termasuk perkara yang kedua yang tidak disyariatkan untuk dilakukan ketika melakukan manasik haji, barakallahu fikum, na'am. Wa innama i'tadal arabu at-ta'alluq bi astaril Ka'bah indal luju'i ilaiha firaran minal qatli. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Kata Syekh, bergelantungan di tirai Ka'bah atau kiswahnya Ka'bah itu sebenarnya adalah kebiasaan bangsa Arab terdahulu. Yeah. Di mana mereka akan barakallahu fikum bergelantungan di tirai Ka'bah ketika mereka mencari perlindungan, ketika mereka lari yang dari yang namanya pembunuhan atau penyerangan. Jadi itu merupakan sebuah simbolik ya untuk menunjukkan apa? Perdamaian ya dan apa? Minta perlindungan. Itu sudah ma'ruf di kalangan mereka. Kalau ada orang yang perang misal ya di antara suku Quraisy itu perang barakallahu fikum, na'am. Kemudian yang barakallahu fikum terpojokkan tadi lari ke Ka'bah kemudian dia memegang ya kiswahnya Ka'bah atau tirainya, sudah berarti orang itu enggak boleh dibunuh. Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu kata beliau kebiasaan. Nah, sehingga barakallahu fikum enggak bisa dikiaskan. Ya. Nah, enggak bisa kebiasaan itu dikiaskan untuk melakukan manasik haji. Karena Nabi mengatakan khudzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Karena Nabi tidak mencontohkan yang seperti itu, yang enggak bisa dikiaskan. Nah, barakallahu fikum. Taib. Begitu juga barakallahu fikum penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, begitu juga lajnah daimah. Nah, mereka mengatakan at-ta'alluq bi astaril Ka'bah barakallahu fikum indal hajj, ya, itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Naam. Adapun yang menguatkan barakallahu fikum pendapat ini sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 1 halaman 217. Naam. Tayyib. Yaitu lamma ra'a Ibnu Abbas Muawiyata yatufu bil Ka'bah. Lamma ra'a Ibnu Abbas Muawiyata yatufu bil Ka'bah. Yaitu ketika Ibnu Abbas melihat Muawiyah tawaf di Ka'bah. Wa yastalimu al-arkanal al-arba'ata. Nah, ketika tawaf, di situ Muawiyah menyentuh empat rukun, empat sudut di Ka'bah. Ya. Nah, rukun Yamani, barakallahu fikum, Hajar Aswad, kemudian Iraqi dan Syarqi. Nah, disentuh semua sama Muawiyah. Empat pojok, empat sudut di Ka'bah itu disentuh semua. Nah, padahal enggak ada syariatnya. Ya. Nah, menyentuh itu cuman Hajar Aswad atau rukun Yamani. Tapi sama Muawiyah disentuh empat-empatnya. Bayyana annal istilam khasun bil Hajaril Aswad warruknil Yamani. Ibnu Abbas menjelaskan kepada Muawiyah kalau menyentuh itu khusus untuk Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, faqala lahu, maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Abbas, faqala lahu Muawiyatu laisa syai'un minal baiti mahjuran. Beliau menggunakan logikanya. Loh, bukankah semua bagian dari Ka'bah enggak boleh diabaikan? Apa masalahnya? Ya kan? Ka'bah kan mulia. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Semua bagian Ka'bah itu mulia. Harus kita agungkan. Enggak boleh diabaikan. Itu pandangan Muawiyah. Barakallahu fikum. Fa'ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqaulih. Maka Ibnu Abbas menjawab dengan pernyataannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun walam yastalim Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ruknainil yamaniyaini. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, ya simpel saja, belum mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, dan Rasul tidaklah menyentuh bagian dari Ka'bah melainkan dua rukun itu saja, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibnu Abbas, faraja'a Muawiyatu radhiyallahu an ila qauli Ibnu Abbas. Muawiyah apa? Rujuk. Oh ya sudah, berarti salah ya. Ya, sudah. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu menunjukkan barakallahu fikum. Tayyib, ketika melakukan manasik, ya enggak boleh pakai kias-kiasan, ya. Nah, amalkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa ansyada ba'dhum fi dzalika, ada sebagian penyair yang melantunkan bait syairnya ketika dia bergelantungan di Ka'bah. Sebagian kaum muslimin ada yang mengamalkan ini. Masih banyak. Ya. Ketika tawaf itu bergelantungan di tirai Ka'bah atau di kiswahnya itu. Sebagian ada yang mengamalkan. Naam. Suturu baitika nailul amni minka waqad. Alaqtuha mustajiran ayyuhal bari. Nah, suturu baitika, tirai yang ada di rumahmu, ya Allah, nailul amni minka. adalah upaya untuk meraih keamanan darimu. Waqad alaqtuha mustajiran ayyuhal bari. Dan sungguh aku telah bergelantungan di tirai rumahmu dalam rangka meminta perlindunganmu, wahai zat yang maha pencipta. Wa ma adhunnuka lamma an aghliqtu biha khaufan minan nari tudunini minan nari. Dan tidaklah aku menduga ketika aku bergelantungan di tirai rumahmu memiliki rasa takut dari neraka yang mendekatkan aku dengan nerakamu. Nah, jadi ketika dia bergelantungan di tirai Ka'bah tadi merasa aman, enggak ada rasa takut dari neraka. Nah, waha ana jaru baitin anta qulta lana hujju ilaihi waqad awsaita bil jari. Dan sekarang aku bertetangga, berdampingan dengan rumahmu yang engkau katakan kepada kami, berhajilah kalian menuju rumahku. Dan sungguh engkau telah memberikan wasiat untuk berdampingan dengan rumahmu. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Masih tersisa beberapa poin, barakallahu fikum, ibrah dan tadhkirah yang bisa kita ambil dari manasik haji.